Bapak hajat ini dua yang ada nunggu. Bapak Rahab gini. Bapak hajat itu yang ada nih guru. Bapak hajat ini yang ada. Bapak hajat yang ada. Yang ada. Bos Kento. Amador Cili. Hajat, Bapak Hajat. Bapak Hajat. Matur sama dhuwur, Bapak Hajat. Rindu karo cemburu, cuma menggawe nafsu. Nunggu-nunggu janji kekang, sing ora tentu. DJ Maning lagu anyar ya.